طيب تفضل لمتى المتزوجين حفيظ العزام تفضل Bagaimana mentalkan orang yang akan meninggal garing kritis tapi dia tidak sadar? Bagaimana pendapat? Bacakan saja, mungkin dia mendengar dan dia ucapkan dengan hati. Allahu a'lam. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ini benar ya, katanya orang yang kritis itu mendengar ucapan orang yang di luar. Benar enggak itu? Mana sudah koma? Dengar enggak? Pak Sugi. Orang yang sudah koma itu dengar orang dari luar enggak? Dan memang dibimbingkan bagi orang yang berada di sampingnya untuk mentalkin. Ya, bainahu wa bainallah. Ya, semoga aja dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ya juga mungkin dokter ada tahu orang kritis itu dipelajari itu. Orang kritis masih mendengar apa enggak suaranya? Kalau dia mengucapkan dalam hati ya Allah aja yang tahu. Nah, ucapan pada asalnya adalah dinisbahkan kepada lisan. Nah, kalam dikatakan sebagai ucapan. Orang dikatakan mengucapkan la ilaha illallah minimal itu adalah dengan menggerakkan lisannya. Nah, ucapan ketika diidofahkan, disandarkan kepada hati, biasanya diungkapkan, yakni apa itu istilahnya, disandarkan kepada hati. Nah, dalam hadis laqinu mautakum la ilaha illallah, maksudnya adalah seorang yang muhtadar menghadapi ajal bisa mengucapkan dengan lisannya, bisa mengucapkan dengan lisan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, adapun kalbunya Allah yang lebih mengetahui. Allah alam iswat. Kan tidak orang yang menemani orang kritis perhatian terhadap hal tersebut. Allah alam, butuh dipelajari lagi. Masuk pada hadis yang ke-35. Qala an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang berdusta atas namaku, atas nama Nabi SAW, muta'ammidan, dengan sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Baik. Hadis ini termasuk dari hadis mutawatir. Hadis yang mutawatir secara lafaz dan makna, karena banyaknya sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sebutkan oleh sebagian ahli ilmu, ma yazidu an sab'ina sahabiyan, lebih dari 70 sahabat. Ya, lebih dari 70 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Nah, bahkan sebagian ahli ilmu mengatakan faja waza'at tis'in, lebih dari 90. Ya. Lebih dari 90. Dan juga mengatakan Abu Musa Al-Madi ini mengatakan yarwihi nahwu mi'atin minas sahabah. Diriwayatkan oleh sekitar 100 sahabat. Jadi hadisnya hadis mutawatir. Dan ini termasuk contoh hadis mutawatir lafzi. Ya, mutawatir secara lafaz persis. Nah, lafaznya demikian atau ada sedikit perubahan. Mutawatir lafaz dan maknanya. Baik. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kazaba alayya mutaammidan. Apa arti kazib? Ya. Kazib adalah al-ikhbar khilaf al-waqi', mengabarkan sesuatu yang menyelisihi kenyataan. Namanya kazib. Kazib adalah mengabarkan sesuatu yang menyelisihi kenyataan. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat ancaman yang keras berdasarkan pendapat yang sahih. Nah, pendapat yang sahih bahwasanya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja termasuk dari dosa-dosa besar. Ya. Termasuk dari dosa besar. Kabira min kaba'iriz dzunub. Termasuk dari dosa-dosa besar. Ya. Sebagian ahli ilmu seperti Abu Muhammad Al-Juwayni. Muhammad Al-Juwayni sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, ya, fakaffara man ta'ammada al-kadziba 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkafirkan orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdusta dengan sengaja atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga ini menunjukkan bahwasanya ini termasuk dari dosa besar, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatabawwa maq'adahu minan nar, diancam dengan neraka. Ini termasuk dari dosa besar. Dari hadis ini juga ya, terdapat bantahan terhadap orang-orang yang berdusta atas nama Nabi walaupun dalam perkara misalnya adab, dalam perkara mau'izah, nasihat, ya, wejangan, kisah dan lain sebagainya. Ini semuanya masuk dalam larangan semacam ini. Ya, ini larangan ini, larangan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup seluruh perkara agama, akidah, ibadah, muamalah, kemudian adab, akhlak, kisah, tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyatakan secara mutlak, Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Naam. Jika menunjukkan keumuman siapapun dia sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. keluar dari hal ini adalah orang tidak menyengaja, adam ta'ammud, tidak sengaja karena tidak mengetahuinya, ya, atau ada kesamaran baginya, maka tidak masuk dalam hukum tersebut. Nah, adapun sebab-sebab kadzib, berdusta atas nama Nabi SAW amat banyak, ya, sebab-sebabnya banyak. Di antara sebabnya sebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, di antaranya imma adam din, orang berdusta atas nama Nabi satu karena enggak punya agama, zindiq, orang munafik. Yang kedua, au ghalabatul jahli, orang yang sangat bodoh, enggak punya ilmu. Seperti sebagian al-muta'abbidin, orang yang sibuk dengan ibadah. Yang kedua. Yang ketiga, farutul asabiyah, ya, ekstrim terhadap golongan, ekstrim terhadap golongan, terhadap mazhab, sampai akhirnya membuat hadis palsu, ya, dusta atas nama Nabi SAW. Yang keempat, ittiba'u hawa ba'dir ru'asa, yang keempat mengikuti hawa nafsu sebagian pemimpin pejabat, mengikuti hawa nafsu sebagian pemimpin atau pejabat. Yang berikutnya, yang kelima, al-ighrabu liqasdi al-ishtihar, ingin tampil aneh supaya menjadi orang yang terkenal. Nah, ini beberapa sebab kenapa seorang berdusta atas nama Nabi SAW. Dan ini termasuk dari dosa besar, ya, dimasukkan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kabair pada urutan yang ke-9. Nah, bahkan beliau juga menyebutkan di sini, al-kadzib 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kufrun yanqulu 'anil millah. Beliau menyebutkan bahwasanya ini termasuk kekufuran, mengeluarkan dari agama. Wala raiba anna ta'ammudal kadzibi 'ala Allah wa rasuli fi tahlili haramin aw tahrimi halal kufrun mahdhun. Jadi ragukan bahwasanya sengaja berdusta atas nama Allah maupun rasulnya, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, kekufuran. Fa innama asy-sya'nu fil kadzib 'alaihi fi siwa dzalik. Yang menjadi permasalahan kalau selain dari masalah itu menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Namun, ya, Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau, ya, Nuzhatun Nawar, menyebutkan kesepakatan para ulama bahwasanya itu termasuk dari dosa besar. Hanya saja sebagiannya mengatakan demikian akan mengeluarkan pelakunya dari agama. Sangat berbahaya perkara ini. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.